Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Kita lanjutkan klasifikasi yang kedua dari aksan ra'i, klasifikasi ra'i yang disampaikan oleh Syekh Ubaid al-Jabiri hafizahullah. Yang kedua adalah ra'i al-faqih al-mujtahid an-nasih lil-ummah tanzilu bihi nazilatun kadhalika fayajtahidu fiha ra'yahu fala yusibu sunnata rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hasil pemikiran ra'i, hasil ijtihad seorang mujtahid yang merupakan penasehat umat, pembimbing umat, ada kasus terjadi problem yang membutuhkan bimbingan fatwa darinya, kemudian dia berijtihad dalam kasus tersebut, menampakkan hasil ijtihadnya, hasil pemikirannya, ra'yunya sesuai dengan kemampuannya. Dia sudah memaksimalkan upaya dan usaha untuk berijtihad, kemudian ternyata hasil ijtihadnya itu pendapatnya tidak menepati sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, yakni meleset, keliru ijtihadnya. Fahadal faqihu mahmudun wa mashkur wa yuthna alaihi bima yuthna bihi ala ahli al-ilm wal iman. Maka faqih ini tadi, alim ini tadi yang telah berijtihad, dia terpuji, dia disyukuri, ya, demi untuk menasihati umat, membimbing umat, dia telah beribadah, berijtihad, bertaqarrub kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan melakukan amalan ijtihad, bertakwa semampunya, maka dia dipuji sebagaimana ahlul ilm wal iman dipuji. Walakinna ra'yahu ghairu maqbul, akan tetapi pendapatnya itu tidak bisa diterima. Limukhalafati sunnata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, karena pendapatnya itu telah menyelisih sunnah. Ya. Maka pendapat itu tentunya tidak diterima. Tertolak. Orangnya tetap terpuji, tetap disyukuri. Ya, perjuangannya berijtihad. Pendapat yang keliru ditolak. Wasduqu alaihi qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan benar diterapkan padanya sabda Nabi alaihi salatu wasallam, "Idza jitahadal hakimu," apabila seorang hakim berijtihad, fa asaba, kemudian dia benar ijtihadnya, falahu ajran, maka baginya dua pahala. Satu pahala, pahala amal dia berijtihad, itu karena itu ibadah. Satu pahala karena ijtihadnya hasilnya benar. Wa idza jitahada, dan apabila dia berijtihad, fa akhta'a, kemudian dia keliru, falahu ajrun wahid, maka dia dapat satu pahala. Pahala apa yang dia dapatkan padahal hasil ijtihadnya meleset? Pahala apa yang dia dapatkan? Pahala ijtihadnya, karena itu adalah amal ibadah yang telah dia lakukan dalam rangka taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala demi untuk membimbing dan menasihati umat. Ya, kesalahannya dimaafkan, dia telah bertakwa semampunya. Maka dia di sisi orang-orang yang mengetahui kadar nilai ulama mujtahidin yang memiliki keutamaan, dia tetap terpuji. Ya. Mahmud, maghfurun lahu khata'uh, diyakini bahwa kesalahannya itu diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala, insya Allah, insya Allah. kesalahannya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'dzurun fi ma akhta'a fi, dia ma'dzur, memiliki udzur pada kesalahannya itu, bukan sesuatu yang disengaja, bukan sesuatu yang disengaja oleh dia untuk menyelisihi sunnah ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalla, sama sekali tidak. Ma'dzurun 'ala ijtihadi, dia dapat pahala atas amal ijtihadnya. Ya. Oleh karena itu, jenis ra'yu ini yang kedua ini yang keliru, ya. Ulama la yusanni'u 'alaihim al-ulama. Ulama tidak mengecam. Tidak mengecam mereka. Ya. Wa la yusarribuna 'alaihim. Tidak mencela mereka, mengecam mereka, tidak. Ya. Bahkan ulama yahfaduna karamatahum, ulama tetap menjaga kemuliaan mereka. Wa yasununa aradahum, ulama tetap menjaga reputasi mereka. Menjaga kehormatan mereka, citra mereka sebagai ulama mujtahidin. Ya. Karena itu memang hal yang menimpa para mujtahid, baina as-shawab wal khata, baina al-ajrain wal ajr, itu sudah merupakan keadaan para mujtahid umat ini. Antara benar ijtihadnya dan keliru, antara dua pahala dan satu pahala, ketika benar dua pahala, ketika keliru satu pahala. Tidak ada dari umat ini ulama mujtahidun yang ma'sumun. Tidak ada yang ma'sumun, tidak ada yang ma'sum yang terjaga di kesalahan ijtihad. Yang ma'sum dalam masalah syariat hanya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ya, karena Nabi alaihi salatu wassalam muayyadun bil wahyi. Didukung oleh wahyi. Nabi alaihi salatu wassalam terkadang sebagian perkara dari awal Nabi alaihissalam berijtihad. Terkadang ada sebagian perkara Nabi awalnya berijtihad. Tetapi kan beliau Nabi. Ya. Jika keliru tidak dibiarkan. Jika ijtihad Nabi alaihissalam benar, turun wahyu membenarkan. Maka jadi syariat. Jika ijtihad beliau keliru, turun wahyu meluruskan. Maka wahyu yang turun meluruskan ijtihad yang keliru, wahyu itu yang menjadi syariat. Dan ijtihad yang keliru ini sudah terklarifikasi. Adapun selain Nabi SAW, tidak ada yang maksum seperti itu. Ya. Oleh karena itu terbuka pintu ijtihad. Dan ini kelonggaran dalam Islam. Al-ulama warafatul anbiya, mereka adalah ahli waris para nabi, mereka pelanjut, ya, yang mengajarkan, mendakwakan ilmu, membimbing umat, ya, terbuka kelonggaran buat mereka untuk berijtihad. Bainal ajrain wal ajr, baina as-shawab wal khata, antara dua pahala atau satu pahala, antara benar dan keliru. Nah, dan tidak ada satupun a'immah yang benar terus ijtihadnya, semua benar ijtihadnya, karena jika benar terus, benar semua, itu ma'sum namanya, itu tidak ada. Nah, tidak ada. Oleh karena itu saling menjaga di antara mereka. Ya. Ulama tetap, ya, mengakui keutamaan mereka sebagai ahli ijtihad. Kedudukan mereka, kadar mereka yang mulia sebagai ahlul ilm yang sampai pada tingkatan mujtahid, berhak untuk berijtihad. Meskipun tentunya ijtihad yang salah itu tidak boleh diikuti. Ya. Tidak boleh diikuti. Nah, ini hal yang sudah baku di antara ulama, mutaqarrarun indahum annahu la yasughu mutaba'atul mukhti 'ala khata'ihi, tidak boleh mengikuti kesalahan mujtahid yang keliru berijtihad, madama qad tabayyana lahum, selama, ya, mereka mengetahui, jelas bagi mereka, anna dalila ala khilafi dhalikumul ra'i wa dhalikumul ijtihad. Setelah mereka mengetahui dengan jelas bahwa dalil yang ada dari Al-Quran dan Al-Sunnah berbeda dengan ijtihad tersebut, dengan ra'yu pendapat tersebut. Nah, oleh karena itu empat imam madhab misalkan ma'ruf dan masyhur maqalat, statement mereka membimbing dan menasihati umat agar jangan ada yang taklid kepada mereka di masa hidup mereka masing-masing. Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Malik, Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Ahmad, mereka semua mengingatkan murid-muridnya, mengingatkan mad'u umat, jangan ada yang taklid kepada ini dengan ungkapan-ungkapan yang berbeda-beda ya dari mereka dengan makna yang sama, yaitu tidak boleh taklid kepada mereka. Al-Imam Syafi'i misalkan masyhur ma'ruf mengatakan idza shahhal haditsu fa huwa madhhabi, jika sahih hadits maka itu madhhabku. Ini tinggalkan ra'yuku, hasil ijtihadku, hadits itu madhhabku. Nah, dan banyak maqalat, banyak perkataan-perkataan, statement-statement imam-imam tersebut dalam hal ini. Ya, mereka sendiri melarang diikuti ijtihadnya ketika seseorang mengetahui bahwa ijtihad imam tersebut salah. Mereka tidak suka dan tidak rela. Ya. Ada yang fanatik kepadanya meskipun pendapatnya salah. Nah, Syafi'i mengatakan idza khalafa ra'yi al-hadits fadribhu ardal ha'id. Idza khalafa ra'yi al-hadits, kalau pendapatku, hasil ijtihadku, hasil pemikiranku berbeda dengan hadits, menyelisih hadits, fadribhu ardal ha'id, lemparkan ke dinding. Jangan ikuti. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga adalah qismu tsalihu. Ya, jenis ra'yu yang ketiga huwa ra'yu ahli al-hawa wad dalal. Ra'yu pendapat, hasil pemikiran para pengekor hawa nafsu, para penganut kesesatan, bid'ah yang sesat. Nah, inilah yang kemudian dikenal dengan penganut logika, para penganut logika, ya, segalanya serba logika, mengedepankan logika. Alladzina ja'alul aqla imaman, kaum yang menjadikan akal, logika sebagai imam, sebagai imam. Yahkumuna bihi ala nusus, mereka berhukum dengan logika mereka, dengan akal mereka, atas nas-nas dari Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi nas yang datang dari Al-Quran, nas yang datang dari As-Sunnah ditimbang oleh mereka, diukur kebenarannya berdasarkan logika mereka, akal mereka, dibalik oleh mereka. Ya, bukannya ra'yu, hasil pemikiran, ya, hasil pemikiran akal ditimbang benar tidaknya dengan timbangan Al-Quran dan Sunnah, dibalik oleh mereka. Justru Al-Quran dan Sunnah ditimbang oleh akal mereka. Benar apa tidak ayat ini, benar apa tidak hadis ini, akal mereka yang menentukan, yang menjadi imam penentu akal mereka, logika mereka. Hadza fa hadza ar-ra'yu huwa alladhi hadzara minhu al-a'immah. Ra'yu ini yang ditahdir oleh imam-imam Islam. Wasanna'u 'ala man yaqulu bih, dan mereka mentasni', mengecam keras pelakunya. Ini ra'yu yang ketiga ini. Ya. Kenapa? Li'anna fi hadha ar-ra'y ta'tilan lin-nususi wa 'adamil 'amali wa 'adamal 'amali biha warukuna ila aqwalir rijal. Karena ra'yu jenis ini, ya, mengandung ta'til terhadap an-nusus, penelantaran terhadap an-nusus, menelantarkan an-nusus, menolak nas-nas, menepis, menafikan nas-nas Al-Quran dan As-Sunnah, sehingga tidak berlaku nas-nas tersebut, tidak cocok dengan logika mereka, dengan akal mereka, hasil pemikiran mereka, tidak berlaku. Sehingga sekian ya nas-nas Al-Quran As-Sunnah ini mu'attalah, jadi terlantar, tidak berguna, tidak berfaedah, karena bertentangan dengan logika mereka, akal mereka. Hanya tidak diamalkan nas-nas tersebut, terlantar. Dan yang menjadi laris adalah statement-statement tokoh-tokoh itu, teori-teori mereka, hasil pemikiran, akal logika mereka. Itu kemudian yang laris, itu yang kemudian seakan menjadi dalil, itu yang menggantikan posisi nas-nas Al-Quran dan As-Sunnah. Musibah. Oleh karena itu tidak dibiarkan jenis ro'i ini dan para pelakunya, tidak dibiarkan oleh imam-imam Islam. Ya, tidak dibiarkan. Inilah tadi yang setelah kita dengar ditahdir oleh Umar Al-Faruq radhiyallahu an, iyyakum wa ahlar ra'i, waspada kalian, hati-hati kalian terhadap para penganut ra'i, penganut logika yang mengedepankan akal logika. Fa innahum ayatuhum ahadithu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayahfaduha, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang dilelahkan oleh hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menghafalkannya. Mereka tidak mampu menghafalkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencernanya, menjadikannya sebagai dasar pijakan dalil. Mereka meninggalkannya. Kemudian mereka kagum dengan logika mereka, dengan akal mereka, dengan kecerdasan berpikir mereka, bersandar kepadanya. Faqalu birra'i, sehingga mereka berbicara dengan ra'i, hasil pemikiran mereka, akal mereka, logika mereka sendiri. Akhirnya apa? Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, fadallu, maka mereka sesat. Fadallu wa adallu, dan mereka menyesatkan. Waspadai golongan ini. Hati-hati dengan mereka. Ini pula yang ditahdir oleh As-Sa'di, yang telah lewat pula disebutkan ucapannya, iyyakum wal muqayasah, waspada, hati-hati kalian dengan muqayasah, dengan kias. Sudah dijelaskan bahwa kias yang dimaksud di sini kiasun batil, kias yang telah dicontohkan oleh siapa yang pertama kali mengkias? Iblis, ketika menentang Allah Subhanahu wa taala, perintah Allah untuk sujud kepada Adam, dengan kias yang batil. Ya. Kias-kias yang batil, hasil ra'yu-ra'yu, logika-logika, akal-akal yang menyelisihi nas-nas Al-Qur'an dan As-Sunnah. Fawalladzi nafsi biyadih la in akhadtum bil qiyas, demi zat yaitu Allah yang jiwa berada di tangannya, jika sungguh jika kalian mengambil qiyas, berpatokan dengan qiyas, ini ra'i yang tercela ini tadi, ya, qiyas berdasarkan logika akal, la tuhillunna al-harama, sungguh kalian akan menghalalkan apa yang diharamkan dalam syariat, wa tuharrimunna al-halal, wa la tuharrimunna al-halala, dan sungguh kalian akan mengharamkan yang halal yang dihalalkan dalam syariat. Menyelisih syariat ini, menentang syariat. Oleh karena itu kata As-Sya'bi, fama balagakum amman hafidha min ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fakhudhu bihi aw qala fahfadhuh, maka apa yang sampai kepada kalian dari jalur orang yang telah menghafal dari sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dari kalangan ahli hadis, ahli fiqh, yang mereka itu telah menghafal ilmu dari sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fakhudhu bihi, maka ambil itu, hafalkan itu, tinggalkan kias-kias ra'i-ra'i tersebut. Naam. Begitu pula celaan al-Imam Ahmad, kecaman al-Imam Ahmad, yadhummu ar-ra'i bi sifatin 'ammah mencela, mengecam ra'i, logika dengan sifat umum, celaan yang bersifat umum. Mengatakan ajibtu liqaumin araful isnada wa sihhatah yadhhabuna ila ra'i Sufyan. Ajibtu liqaumin, aku heran kepada satu kaum, araful isnada wa sihhatah, mereka mengetahui ilmu sanad, sanad hadis, jalur periwayatan hadis, dan mengetahui kesahihan sanad. Yadhhabuna ila ra'i Sufyan, kemudian mereka pergi bermadhab dengan ra'i hasil ijtihadnya Sufyan. Kita tahu bersama dan meyakini Sufyan, baik itu Sufyan bin Uyainah, Sufyan As-Tsauri, mereka dari kalangan imam-imam ahli hadis, bukan dari kalangan ahlul ra'i yang tercela, bukan. Tapi mereka salah satu imam dari imam-imam Islam yang ahli dalam berijtihad. Qad yusibu wa qad yuhti. Boleh jadi ijtihadnya benar, di lain kesempatan ijtihadnya salah. Maksud al-Imam Ahmad, jangan fanatik, jangan ta'assub kepada Sufyan. Yakni Sufyan tidak ma'sum. Jika ada pendapatnya, ya, ra'yunya, hasil ijtihadnya yang keliru, jangan diikuti, jangan taklid. Ya, yakni pendapat Sufyan, ra'yunya imma jenis yang pertama, imma jenis yang kedua tadi yang kita pelajari. Ya, ketika keliru ra'yunya, sudah kita dengar, tidak boleh diikuti. Ini maksud al-Imam Ahmad, yakni peringatan untuk, ya, melarang apa? Fanatik kepada suatu madhab tertentu, meskipun madhab itu menyelisihi hadis, menyelisihi dalil, itu tidak boleh. Ya, bukan celaan terhadap siapa? Sufyan lah. Nah, tapi ini masuk dalam jenis peringatan al-Imam Ahmad, ya, yang telah dijelaskan tadi. Telah datang peringatan dari Imam Ahmad, Asy-Syafi'i, Malik, Abu Hanifah, ya, dan yang semisalnya, agar jangan ada yang ta'assub, jangan ada yang fanatik kepadanya dalam suatu perkara, ya, ijtihadiyah, apabila mazhab, ya, hasil ijtihadnya itu keliru. Jangan fanatik kepada Sufyan dan yang lainnya. Itu maksudnya. Nah, dan begitu pula datang celaan dan kecaman dari al-Imam Ahmad, tahdir terhadap qiyas, ya, seperti statement beliau, perkataan beliau yang ada dalam kitab Usulus Sunnah, ya. Begitu pula misalkan al-Imam al-Bukhari dalam kitab Sahih al-Bukhari ada bab, ya, khusus mengecam qiyas. Jangan salah faham yang dimaksud oleh mereka, yang dimaksud oleh Imam Ahmad, yang dimaksud oleh Imam Bukhari dan semisalnya dari imam-imam semisal itu, kecaman terhadap qiyas yang dikecam siapa tadi? As-Sya'bi. Kecaman terhadap qiyas yang sifatnya ra'i, hasil murni, hasil pemikiran, logika, akal yang dikedepankan, ya, atas nas Al-Quran dan As-Sunnah. Bukan berarti mereka tidak membolehkan qiyas secara mutlak, tidak. Tidak berarti demikian. Ya. Karena setelah Al-Qur'an, As-Sunnah, kemudian ijma', masih ada satu yang digunakan oleh imam-imam Islam termasuk Al-Imam Ahmad, Al-Imam Syafi'i dan yang lainnya. Mereka terkadang berdalil untuk suatu permasalahan berdasarkan qiyas. Ditimbang, dibandingkan dengan suatu masalah yang ada nasnya, ketika ada bisa dipetik, diketahui illat, faktor hukum masalah itu, kemudian ada masalah yang muncul di qiyas, disamakan hukumnya karena illat, faktor hukumnya sama, ya, qiyasun sahih, qiyas yang benar, dan itu pun mereka lakukan pada kondisi darurat, seperti kata Imam Syafi'i, al-qiyas ka'aklil maitah. Al-qiyas ka'aklil maitati. Qiyas itu seperti makan bangkai. makan bangkai haram apa halal? Haram mutlak. Hah? Halal, kapan halal? Pada kondisi darurat. Jika tidak makan bangkai itu, dipastikan mati. Ya. Dan dipastikan terselamatkan nyawanya jika dia memakannya. Maka dibolehkan. Inda ad-darurah, saat darurat, biqadri ad-darurah, dengan kadar sesuai kondisi daruratnya. Jika sudah selamat nyawanya, berhenti, jangan lanjut. Ya. Jangan lanjut. Hanya sebatas mengatasi kondisi darurat. Begitu pula kias. Ya. Tidak boleh bermudah-mudahan, ya, meluas sedikit-sedikit kias. Imam-imam tersebut hanya menggunakan kias pada saat memang ketika butuh berijtihad, ada kasus sudah berusaha meneliti Al-Quran, hadis-hadis yang mereka miliki, mencari ijma, mereka tidak dapat. Akhirnya berijtihad untuk perkara itu berdasarkan kias. Mereka mencari, meneliti masail, masalah-masalah yang ada dalam syariat yang mereka ketahui hukumnya dengan dalil dari Al-Quran Sunnah, mereka selami faktor-faktor hukumnya, mereka temukan. Kemudian mereka berusaha membandingkan dengan masalahnya, salah satu dari masalah-masalah tersebut yang mungkin bisa disamakan hukumnya karena sama, disatukan oleh faktor hukum yang sama, kemudian diberi hukum yang sama. Itu kias. Ya. Saat mereka menemukan dalil dari Al-Quran, tidak ada nilainya kias. Mereka tidak melirik kepada kias. Buat apa? Ada dalil dari Al-Quran. Ketika menemukan dalil dari As-Sunnah, tidak ada kias. Sudah ada jelas nasnya. Ya. Ataukah sudah jelas ada ijma? Tidak ada. Nah, yang tercela tadi, yang dicela oleh mereka adalah serba kias, serba ro'i. Ya. Nas dari Al-Quran dan Sunnah diukur dengan logika mereka, dengan akal mereka. Ini secara kias, ayat ini tidak pas. Wah, secara logika tidak tepat. Dah, khalas. Berarti ini tidak dipakai ayatnya. Hadis ini secara logika, jika dikias secara akal, salah. Khalas, hadisnya tidak dipakai. Nah, jadi yang dijunjung tinggi oleh mereka adalah ro'i, logika, kias. Nah, ini yang dikecam habis-habisan oleh mereka. Nah, dan tauhid, yakni arahan tentang kalimat al-Imam Ahmad tadi sudah bisa difahami. Nah, terkait dengan ra'yu Sufyan yang disebutkan oleh beliau. Nah, begitu pula. Ya, jadi barakallahu fikum. Tadi sudah ditegaskan bahwa ra'yu logika yang dimaksud, yang dikecam dan dicela itu adalah ra'yu ahlil ahwa wal bid'ah. Mereka lah yang melakukan itu, pengekor hawa nafsu, ya, penganut bid'ah, kesesatan. Jadi hawa nafsu mereka yang dipertuhankan. Hawa nafsu mereka yang dipertuhankan, yang diikuti, yang dituruti, yang ditaati. Afa ra'aita man ittakhadha ilahahu hawa? Apakah engkau melihat, ya, orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhannya? Hawa nafsunya yang dituruti. Nah, jika hawa nafsunya menghendaki sesuatu, maka hadis pun dipalsukan jika menuntut hal itu untuk mendukung hawa nafsu tersebut. Ayat hadis yang sahih dibuang, enggak masalah. Hawa nafsu sudah dipertuhankan. Ini keadaan ahlul bidah wal ahwa. Nah, sudah sesat memang. Sudah mengikuti jalannya syaitan. Nah, hati-hati. Ya, dari mereka waspadai dan jangan terkecoh dengan siasat, ya, strategi ahlul bid'ah wal ahwa untuk menarik pengikut dengan cara menghiasi majelis mereka dengan dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah. ya, seakan majelis mereka adalah majelis sunnah, padahal mereka menyisipkan racun syubhat, ya, dolalah bid'ah di tengah-tengah majelisnya. Seperti yang diingatkan oleh Mufaddal ibnu Muhalhal, Mufaddal ibnu Muhalhal rahimahullah mengatakan, ya, sebagaimana dikeluarkan oleh Ibn Battah dalam Al-Ibana Al-Kubra, Mufaddal ibn Muhalhal mengatakan, perhatikan strateginya ahlul bid'ah lahwa, kata dia, "Law kana sahibul bid'ati yuhadditsuka fi awwali amrihi bi bid'atihi lahadartahu wa nafarta minhu." Seandainya penganut bid'ah itu, penyeru bid'ah itu, mubtadi' itu menyampaikan kepadamu bid'ahnya, mengajarkan kepadamu bid'ahnya dari awal perkenalanmu dengannya, awal kehadiranmu bersamanya di majelisnya, sungguh dari awal kamu sudah waspada duluan, dan dari awal sudah menghindar dan menjauhinya. Jika dari awal majelis, dari awal pertemuan langsung mengajak, menyampaikan ro'yunya, kesesatannya, bid'ahnya, syubhatnya, langsung diwaspadai kan, langsung ditinggal. Ya. Oleh karena itu dia mengatur strategi, tidak akan menampakkan terang-terangan dari awal. Walakinnahu yuhadditsuka fi budwi majlisihi bis sunnah. Tetapi strateginya adalah dia akan menyampaikan kepadamu di awal majelisnya dengan sunnah, mengajarkan seakan sahibu sunnah, masya Allah, mengajak kepada sunnah, sunnah, sunnah, sunnah, sunnah, sunnah, sehingga terpukau, terkesimak, kagum, ya, tertarik akhirnya, masya Allah, masya Allah, ini sahibu sunnah. Kemudian mulailah dia tanpa terasa, ya, thumma yudkhilu alaika min bid'atihi, kemudian mulailah dia memasukkan kepadamu bid'ahnya, dia sisipkan bid'ahnya di tengah-tengah penyampaiannya, karena sudah kagum, sudah, ya, terkesimak, semua yang didengar dari dia sudah ditelan mentah-mentah, karena, ya, sudah mengaguminya dan percaya padanya bahwa dia sahibu sunnah. Jadi apa yang disampaikan itu mesti sunnah, sudah diyakini begitu, padahal dia sekarang sudah memasukkan apa? Bid'ah sudah dia masukkan, bukan sunnah lagi, tapi sudah, itu sudah tidak terasa. Nah, sudah dianggap ajaran sunnah karena sudah percaya penuh padanya. Berhasil dia. Fala'allaha talzamu qalbak. Maka barangkali saja bid'ah yang dia sisipkan itu menancap di kalbumu, di hatimu. Jika itu terjadi, famata tufariqu qalbak, maka kapan bid'ah itu akan meninggalkan kalbumu, hatimu, jika sudah menancap, sudah tertanam, sudah menjadi satu keyakinan, ya, sudah sulit dicabut, kapan dia akan meninggalkan kalbumu? Akhirnya ikut rusak bersamanya, ya, ikut rusak bersamanya. Begitu pula kata Mus'ad ibnu Sa'ad rahimahullah, ya, Mus'ad ibnu Sa'ad rahimahullah, dikeluarkan oleh Al-Baihaqi dalam Syu'ab Al-Iman dan yang lainnya. Mus'ad ibnu Sa'ad rahimahullah mengatakan, "La tujalis maftunan, la tujalis maftunan." Kamu jangan duduk bersama orang yang terfitnah. Orang yang terfitnah, terfitnah dengan syubhat, terfitnah dengan dolalah kesesatan, terfitnah dengan bid'ah, terfitnah dengan hawa nafsunya. Jangan bermajelis dengannya. Ya, jangan bermajelis dengannya, baik dalam bentuk menghadiri majelis resminya, suatu majelis ta'lim, ya, yang dia buka, ataukah bermajelis di kesempatan-kesempatan tertentu berdua dengannya, ya, atau bertiga di kesempatan-kesempatan bukan majelis-majelis resmi, jangan duduk bersamanya, jangan mendengar sama sekali darinya. Kenapa? Fa innahu layyukhti'aka minhu ihdatsnatain. Fa innahu layyukhti'aka minhu ihdatsnatain. Karena sesungguhnya tidak akan meleset, ya, mengenaimu dari dia salah satu dari dua resiko. Salah satu dari dua resiko ini mesti ada salah satunya yang akan menimpa kamu. Imma ayyuftinaka fatutabi'hu, imma ayyuftinaka fatutabi'hu, imma dia berhasil memfitnah kamu, menyeret kamu masuk dalam fitnahnya, berhasil menanamkan syubhatnya kepadamu, kesesatannya kepadamu, bidahnya kepadamu, kamu terpengaruh, kemudian meyakini, terfitnah bersamanya, binasa bersamanya, sesat bersamanya. Au yu'dhiyaka qabla an tufariqah. Atau dia akan menyakitimu sebelum engkau berpisah dengannya. Ya, karena jika engkau tidak sefaham, tidak sependapat, tidak setuju dengannya, dia akan menyakitimu. Dia akan menyakitimu sebelum engkau berpisah dengannya. Bukan teman yang baik. Bukan teman duduk yang baik. Ya. Masuk pula dalam kategori ini dalam hal celaan kecaman terhadap ra'i logika ahli al-ahwa wal-dhalal, al-ahwa wal-dhalalat. Kata Syekh, "Wa min hadha al-qabil fi dhamm ar-ra'i alladhi huwa mujarrad qiyas wa mahdhu ijtihad mubayyinah linusus." Masuk pula dalam kategori kecaman terhadap ra'i logika yang itu murni qiyas, ya, murni ijtihad yang bermaksud menyelisihi nas. Nah, yakni jenis yang ketiga yang sedang kita bicarakan. Nah, jenis yang ketiga ini sekarang kita bicarakan. Ucapannya Al-Imam Malik. Al-Imam Malik, beliau didatangi oleh seorang mubtadi. Mubtadi itu mengajak, minta waktu, kesempatan untuk bisa berdebat, diskusi dengan Imam Malik. Ya. Al-Imam Malik nanya, bertanya kepadanya, apa niatmu? Apa tujuanmu berdebat dengan saya? Kata dia, in ghalabtani utabi'uka. Jika kamu mengalahkan saya pada diskusi ini, perdebatan ini, saya mengikut mazhabmu. In ghalabtuk tutabi'uni. Jika saya mengalahkan kamu dalam diskusi perdebatan ini, kamu kalah hujjah, kamu ikut saya, ikut mazhabku. Ya. Al-Imam Malik setelah memastikan itu tujuannya, kata Al-Imam Malik, idhab ila syakin misli, idhab, pergi kamu ila syakin misli, cari orang yang ragu dengan mazhabnya seperti dirimu, ragu dengan keyakinannya seperti dirimu, ragu dengan manhajnya seperti dirimu, yang semisal denganmu, cari yang semisal denganmu. Fa inni ala sabati min dini, karena sesungguhnya saya sudah mantap dengan agamaku, mantap dengan keyakinanku, mantap dengan mazhabku, dengan manhajku, tidak perlu lagi aku diskusikan, aku perdebatkan, kemudian jika ada yang bisa mengalahkan saya tinggalkan, sudah tidak perlu, saya sudah mantap, sudah selesai, ini yang saya yakin, ini yang benar, tidak perlu lagi diperdebatkan, didiskusikan. Jika kamu mau seperti itu, cari yang semisal dengan kamu, yang juga ragu, bingung seperti kamu, cari orang bingung seperti kamu, ajak berdebat sana. Tidak diladeni oleh Imam Malik. Percuma. Buang waktu. Ya, rugi. Malah bahaya mendengar syubhat. Bisa membuat bingung. Ya, meskipun orang berilmu, bahaya. Nah, padahal tidak ada manfaat yang akan didapatkan dari situ. Tidak ada juga harapan orang ini baik, karena nanti selesai dari situ dia pergi ke yang lainnya, berdebat lagi yang tadinya dia sudah kalah di sini, ya, dia mengikuti yang ini, datang lagi yang lain, kena syubhat di sana, dikalahkan, dia ikut lagi ke situ. Dari satu mazhab, dari satu manhaj ke mazhab ke manhaj yang lain, pindah-pindah terus seperti itu, orang bingung. Apa gunanya? Nah, ada juga riwayat Al-Imam Malik mengatakan yang diangkat di sini oleh Syekh, "Aw kullama ja'ana rajulun ajdalu min rajul, tarakna ma ja'a bihi Jibril ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Aw kullama ja'ana, apakah setiap kali datang kepada kami rajul, seseorang, ajdalu min rajul, orang itu lebih pandai berdebat, retorikanya lebih hebat, ilmu debatnya lebih hebat, ya, pandai memutarbalikkan kalimat hujjah, dia lebih pandai berdebat daripada yang lainnya. Setiap kali datang yang lebih pandai berdebat, kemudian tarakna ma ja'a bihi Jibril ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, lantas kami meninggalkan ajaran yang dibawa oleh Jibril kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi permainan syariat ini, ya, diperdebatkan. Setiap kali ada yang lebih hebat perdebatannya, itu yang diikuti. Padahal agama ini tidak perlu diperdebatkan. Sudah jelas semuanya. Ini Al-Quran, ini sunnah. Nah, apapun logika yang datang, ada apapun ro'yu, hasil pemikiran yang datang, ditimbang dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, ini diantara kecaman, ya, terhadap ro'yu. Qiyas murni bersandar pada logika. Waqala juga berkata Ayyub As-Sakhthiyani, salah satu dari kalangan tabi'in, qala li Abu Kilabah, berkata kepadaku Abu Kilabah, yakni gurunya, ya Ayyub, wahai Ayyub, yakni Abu Kilabah Al-Jarmi rahimahullah, berwasiat kepada muridnya yaitu Ayyub As-Sakhthiyani, ya Ayyub, wahai Ayyub, ihfad anni arba'an, hafalkan dariku empat perkara. Hafalkan empat perkara ini. Pertama, la taqul fil Qur'ani bi ra'yika. La taqul fil Qur'ani bi ra'yik. Jangan kamu berbicara sesuatu tentang Al-Qur'an, makna Al-Qur'an, tafsir Al-Qur'an berdasarkan logikamu, akalmu. Jangan. Ya. Yang kedua, wa iyyaka wal qadar. Hati-hati, waspada kamu dengan masalah takdir. Yakni la tukhasim fihi wa la tujadid. Yakni takdir itu, ya, jalurnya adalah diimani. Diimani. Jangan kamu melakukan perdebatan, ya, tentang takdir. Hati-hati dengan orang-orang yang memperdebatkan takdir. Takdir itu diimani. Itu rahasia Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui lagi Maha bijak. Nah, kewajiban kita mengimani, menerima. Dan tidak boleh diutak-atik, kenapa begini, kenapa begitu? Lah. Jangan buka pintu syaitan. Ya. Wa idza dzukira ashabu an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa amsik. Yang ketiga, apabila disinggung sahabat Nabi, maka tahan lisanmu, jangan coba-coba mencela satu pun dari mereka. Disinggung, misalkan perselisihan antara Ali radhiyallahu anhu dengan Muawiyah radhiyallahu anhu, ya, doakan dua-duanya radhiyallahu anhumah, puji mereka semua, ya, tahan lisan, jangan coba-coba mencela Muawiyah, mencela Ali dan seterusnya. Jangan mencela satu pun dari sahabat. Ya, mereka punya hak untuk dimuliakan, untuk dijaga kehormatannya. Ya, mereka pendahulu kita yang soleh. Jasa mereka kepada kita sangat besar. Ya, melalui jalur mereka lah kita mengetahui syariat. Melalui jalur mereka lah kita mengetahui Al-Quran dan As-Sunnah. Mereka yang meriwayatkan Al-Quran, mereka yang meriwayatkan hadis-hadis Rasulullah SAW, mereka yang meriwayatkan agama ini, syariat ini sampai kepada kita. Jasanya besar, ya. Dan kita tidak ada apa-apanya, tidak tidak bisa dibandingkan dengan mereka sama sekali. Naam, jaga lisan. Ya, jaga kemuliaan mereka. Wala tumakkin ahlal ahwa'i min sam'ik. Yang keempat, wala tumakkin ahlal ahwa'i min sam'ik fayaqirru fihi ma sya'u. Atau qala yambudu fihi ma sya'u. Fayambudu fihi ma sya'u. Jangan beri kesempatan, la tumakkin, jangan beri kesempatan ahlal ahwa, penganut bid'ah, pengekor hawa nafsu, untuk memperdengarkan sesuatu pada pendengaranmu. Jangan beri kesempatan sama sekali, sehingga itu dimanfaatkan, fursa itu, kesempatan dimanfaatkan oleh mereka untuk memperdengarkan pada telingamu apa saja mereka inginkan dari syubhat-syubhat dan bid'ah-bid'ah. Tutup erat-erat. Nah, oleh karena itu dipraktekkan Ayub As-Sakhtiyani. Ya, Ayub As-Sakhtiyani yang mendapat wasiat seperti ini dari gurunya. Ayub As-Sakhtiyani didatangi oleh seorang mubtadi, ya, dari kalangan ahlu ahwa wal bid'ah, mengatakan uridu an aqra al-Quran, saya ingin membacakan Al-Quran. Nah, dia mengatakan saya uridu an ukallimaka bisyai, saya ingin berbicara dengan dengan sesuatu. Nah, wahadithka bihadith la. Nah, wala nisfa kalimah, tidak, saya tidak mau meskipun setengah kalimat, saya tidak mau dengarnya dari kamu. Saya membacakan ayat, ayat Al-Quran. La, meskipun ayat Al-Quran. Ya, kamu yang pergi atau saya yang pergi? Kamu yang pergi meninggalkan majelis ini atau saya yang pergi? Tidak mau sama sekali. Nah, orang itu hanya mau membacakan Al-Quran. Apa salahnya membacakan Al-Quran? Bahaya jika dia seorang mubtadi, orang sesat, hatta baca Al-Quran bahaya. Kenapa? Ayat Al-Quran saja bisa dipelintir, dirubah harokatnya, disesuaikan dengan bid'ahnya, bisa berpengaruh, bahaya. Nah, di antara metode mereka kan, ya, ayat Al-Quran kan tidak mungkin didustakan, tidak bisa, karena sudah mutawatir. Ya, di antara metode mereka, dapat ayat, dipelintir ayat itu, dirubah harokatnya, jadi berubah maknanya, mendukung bid'ahnya. Nah, untuk menolak suatu perkara yang terkandung dalam ayat tersebut. Makanya meskipun ayat Al-Quran tidak mau. Nah, ditinggal oleh Ayub As-Sakhtiyani. Karena memang gurunya Bukilaba mengatakan, la tumakkin ahlal ahwa min sam'ik fayambudu fi ma sya'u. Jangan beri kesempatan sedikit pun ahlul ahwa memperdengarkan sesuatu di telingamu. Jangan. Nah, maka di amalkan wasiat itu olehnya. Nah, jadi disebutkan oleh Syekh. Nah, wa kana Ibnu Sirin wa tilmidhuhu Ayyub As-Sakhtiyani wa ghayruhuma min al-a'immah idza dakhala 'alaihim ahlu al-ahwa taraku al-majlis. Subhanallah. Adalah Muhammad Ibnu Sirin dan muridnya yaitu Ayyub As-Sakhtiyani dan selainnya dari kalangan imam-imam tabi'in. Jika datang masuk ke majelis mereka ahlul ahwa, para pengekor hawa nafsu, mereka yang meninggalkan majelis, bahkan mereka yang meninggalkan majelis, menghindar. Subhanallah. Ya. Bahkan bal qala qailu minas salaf, ada yang mengatakan dari kalangan salaf, innila uhibbu an asma minhu al-Qur'an, saya tidak menyukai, tidak ingin mendengar dari orang itu bacaan Al-Quran sekalipun. Faqila lahu, dikatakan kepadanya, wa kaif, kenapa? Baca, mendengar ayat Al-Quran dibaca itu kan ibadah, dapat pahala. Iya kan? Iya kan? Nah, tapi kenapa kok tidak mau? Qala akhsha ayudkhila alayya fihi ma laysa min. Aku takut, khawatir dia menyisipkan sesuatu pada ayat yang bukan bagian darinya. Ya. Sesuatu itu jika terdengar, bahaya. Jadi kita ini harusnya memenuhi pendengaran kita dengan apa? Dengan sunnah, sunnah, sunnah, sunnah, sunnah, sunnah. Sehingga jadi bersih. kalbu kita, hati kita. Ya. Yang kita dengar adalah sunnah, sunnah, sunnah. Ya. Seseorang jika mendengar syubhat, bahaya. Syubhat itu bisa jadi satu kali terdengar terngiang-ngiang gitu. Setan datang, dipikirkan, diajak oleh setan berpikir, iya ya, kok ada benarnya juga. Ya sepertinya, iya kok sepertinya benar juga. Ini dipikirkan, coba-coba saya pikirkan lagi, kayaknya ada benarnya. Terus setan mengajak, terngiang-ngiang terus. Akhirnya bisa kena. Ya, kata salaf, al-qalbu da'if wasyubhatu khattafah. Kalbu itu lemah, sementara syubhat itu menyambar dengan kuat. Nah ini sekarang toladan-toladan kita, ini imam-imam tabi'in, bukan sembarangan orang. Jangan tanyakan sudah keluasan dan kedalaman ilmu Quran sunnah mereka, kehebatan manhaj mereka. Ya, orang-orang ini, Ibnu Sirin, Ayyub As-Sakhthiani dan semisalnya, Al-Imam Malik, jangan tanyakan sudah. Ya, siapa Al-Imam Malik? Tapi kok tidak mau sama sekali meladeni, tidak mau sama sekali mendengar perkataan, ucapan, ya, bacaan Quran mubtadi pun tidak mau. Nah, karena itu tadi, ya, khawatir mereka menjaga benar kalbu mereka. Dan itu yang harusnya kita lakukan. Ya, pendengaran kita ini, ya, harus kita penuhi dengan mendengar sunnah, sunnah, sunnah, sunnah, sunnah dari ahlinya tentunya. Yang kita baca sunnah, sunnah, sunnah, ya, untuk menguatkan, ya, kalbu-kalbu kita. Nah, hati-hati. Tidak sembarang orang punya kemampuan untuk bisa membaca syubhat kemudian membantahnya begitu. Nah, karena bisa jadi awalnya tujuannya membaca syubhat itu untuk dibantah, bukannya lanjut membantahnya malah terpengaruh, terbawa airnya rusak. Nah, ya, tidak banyak orang yang kalibernya seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang mempelajari ilmu filsafat, ilmu kalam, kemudian dibantahi, dipreteli satu-satu. Nah, dalam keadaan dia kokoh, tidak terpengaruh sedikit pun, malah membungkam, ya, kesesatan-kesesatan tersebut, bid'ah-bid'ah, dipreteli, dibantah. Nah, begitu Ibnu Qayyim dan yang semisal dengan mereka. Nah, jadi salamatul qulub la yu'adiluha syai. Kami sering mendengar dari Syekhuna guru kami Mukbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah, sering mengatakan di majelis, ya ikhwan, ya abnai, salamatul qulub la yu'adiluha syai. Wahai ikhwan, wahai anak-anakku, salamatul qulub la yu'adiluha syai. Itu ditanamkan beliau. Keselamatan kalbu, keselamatan hati tidak ada bandingannya. Jangan, ya, coba-coba. Nah, jangan mengambil resiko. Ya, keselamatan hati tidak ada bandingannya. Hindari, hindari, hindari. Ya. Kalbu-kalbu kita ini lemah. Butuh terus untuk dikuatkan. Maka, ya, gunakan pendengaran kita untuk mendengar sunnah, sunnah, sunnah, sunnah, sunnah. Nah, membaca sunnah, sunnah, hindari mendengar, membaca syubhat. Nah, walana fihim uswah hasanah, pada mereka yang telah kita dengar ini, riwayatnya uswah hasanah, suri teladan yang baik. Siapa kita dibandingkan mereka? Dan ini tidak main-main. Artinya betul-betul mereka itu takut, khawatir, bukan main-main. Mereka tidak ada di antara mereka yang kemudian merasa hebat, merasa bangga, ya, kemudian berani mengambil resiko mendengar syubhat. Nah, dan ini sekaligus tarbiyah kepada umat. Yang mereka lakukan ini ditunjukkan kepada murid-muridnya dan umat, begini seharusnya jalan yang selamat. Salamatul qulub la yu'adiluha syai', ini lebih selamat, lebih selamat. Nah, dan memang terbukti ada sebagian ahlul ilm, sebagian ahli hadis, gara-gara menyimak, mendengar dari ahlul ahwa, kena syubhat, terpengaruh. Nah, ini bukan cerita kosong yang seperti ini. Nah, apalagi kita-kita yang seperti ini, lemah iman, lemah ilmu, maka salamatul qulub la yu'adiluha syai', itu sudah yang terbaik. Nah, hindari sama sekali. Barakallahu fikum. Jadi prinsip yang kedua selesai sampai di sini, tersisa al-amru tsalits, perkara yang ketiga, ya, dari prinsip yang ketiga yang diajarkan dalam kitab ini. Nah, bisa kita sisakan untuk pertemuan berikutnya. Begitu ya. Bagaimana? Cukup sampai sekarang? Sampai ini? Cukup dulu? Ya. Hah? Nah. Insyaallah biidznillah kita akan selesaikan besok insyaallah taala. Nah, barakallahu fiikum. Wallahu jazakumullahu khairan. Subhanallahi wa bihamdihi.